الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Di sana ada seorang pemuda yang apabila datang para fuqara wal masakin, dia selalu memberi bahkan tanpa diminta dan tanpa pamrih. Dialah seorang pemuda yang selalu memperhatikan saudara maupun saudarinya. Dan dialah adalah seorang pemuda yang apabila datang bulan Ramadan, dia menjalankan ibadah puasa di dalamnya. Dan dialah adalah seorang pemuda yang apabila datang kewajiban dan kemampuan baginya melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dari kebaikan-kebaikan di atas, akan tetapi di sana banyak orang yang meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari pemuda ini. Lantas apa yang dia lakukan dan apa yang dia perbuat? Tidak lain fenomena yang sering dan menyebar di kalangan masyarakat kita, bahwasanya pemuda tersebut memiliki afatul lisan, salah satu penyakit di antara penyakit-penyakit lidah. Tidak lain dan tidak bukan adalah al-ghibah. Kerjaannya mengumpat, kerjaannya menghardi, kerjaannya ngerasani, kerjaannya mencela dan mencerca orang lain. Ambil kabar dari satu rumah, lempar ke rumah yang lain. Ambil kabar dari sini, lempar ke sana. Sinyal cepat 4G. Wartawan saja kadang-kadang kalau habis ngeliput ada istirahatnya. Kalau ini gak ada istirahatnya. Terus. Dari satu majelis ke majelis yang lain. Dipenuhi dengan ghibah. Ikhwani hafizakumullah. Di sini pada poin yang pertama. Apa sih definisi ghibah? Arti dari ghibah telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Beliau sendiri yang telah mengartikan apa yang dimaksud dengan ghibah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Wahai sahabatku, tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan ghibah? Mendengar kata-kata ini, para sahabat sebagian ada yang tidak tahu. Mereka pun mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya lebih mengetahui. Karena kata tersebut merupakan kata yang asing bagi mereka. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Dzikruka akhaka bima yukrah." Ghibah adalah engkau menyebutkan sesuatu yang apabila didengar oleh orang yang lain, dia tidak akan suka. Dia pasti akan membencinya. Ini yang dimaksud dengan ghibah. Engkau menyebutkan sebuah aib saudaramu yang apabila saudara tersebut mendengar, dia tidak akan ridha. Ada kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul." Wahai Rasulullah, bagaimana apabila aib tersebut memang ada pada orang itu? Memang melekat pada orang tersebut, kita enggak buat-buat. Memang ada kenyataannya seperti itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "In kana fihi ma taqul faqad iktabta." Kalau memang benar ada aib yang melekat pada saudaramu, maka inilah hakikat ghibah. Engkau menyebutkan kejelekannya. Ini adalah hakikat ghibah. Fa in lam yakun fihi faqad baghadta. Akan tetapi apabila engkau menyebutkan sesuatu yang ternyata tidak ada pada orang tersebut, maka anda terjatuh ke dalam kedustaan. Dan dua-duanya berat. Kalau enggak ghibah, maka dusta. Dalam hadis ini, Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Al-Adhkar mengatakan, sawa'un kana fi badani shakhs aw fi dinihi aw khuluqihi. Ghibah ini semuanya masuk, baik itu berkaitan dengan badannya orang yang dia umpat. Si juling ini sok tahu. Si botak ini sok pintar. Si kerdil ini sok agamis. Badannya yang ditusuk. Atau dalam agamanya. Orang menggunakan pakaian islami. Menggunakan jubah. Wah, agamis keras. Berusaha untuk menampakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupannya. Oh, ini berlebih-lebihan. Atau wanita menggunakan hijab, berusaha untuk menutup auratnya, menggunakan cadar. Oh, ninja. Oh, Batman. Ada pada zaman sekarang. Kata Imam An-Nawawi, termasuk di dalam perkara badan atau agamanya atau akhlaknya. Sukanya makan. Kalau sudah makan enggak cukup satu piring. Dicela, dicerca. Baik itu kata beliau bil lafzi atau al qawli atau al isyarat atau lams, walaupun itu dengan perkataan, bisa atau dengan isyarat. Kedipan mata. Cibiran bibir. Ini masuk ghibah kata beliau. Atau dengan tulisan. Ini lebih parah. Terlebih lagi yang ada di media-media sosial pada zaman ini. Jadi apa definisi ghibah? Engkau menyebutkan sesuatu yang apabila orang tersebut mendengarnya akan marah, tidak ridha. Ini adalah definisi ghibah. Poin yang pertama. Poin yang kedua, apa sih hukumnya al-ghibah? Tidak lain dan tidak bukan, hukum daripada al-ghibah adalah haram dari tiga sisi. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah Nabawiyah, kemudian yang ketiga dari konsensus para ulama. Yang pertama dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Jangan sebagian di antara kalian mencela sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan fakarithumu. Maukah kalian diperintah untuk makan daging saudaranya dalam keadaan mati? Maksudnya, maukah kalian memakan bangkai saudaranya? Ibaratkan oleh Nabi SAW yang menghibai seseorang, diibaratkan dia makan daging orang tersebut. Seperti apa? Kanibal. Wattakullah fakarithumu wattakullah. Maka ini sesuatu yang menjijikkan dalam Al-Quran. Maka kalian bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yang pertama. Kemudian yang kedua, haramnya ghibah. Dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Sa'id ibn Zaid. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dengan sanad yang sahih. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, inna min arba'ir riba, level riba yang paling tinggi, level riba yang paling top, yang paling atas, al-istitala fi 'ardil muslim bighairi al-haq, riba yang paling tinggi. Di mana engkau menjelek-jelekkan kehormatan seorang muslim dengan tanpa hak. Ini riba yang paling tinggi. Riba ada 70 pintu. Di antaranya paling tinggi sahabat Nabi SAW. Engkau menjelekkan kehormatan seorang muslim tanpa hak. Padahal dalam Al-Quran, innal ladhina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Yang memakan riba, mereka kelak pada hari kiamat tidak akan bangun seperti bangunnya orang yang kerasukan jin dan syaitan, seperti orang yang kesurupan. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, inna min arba'a riba, yang paling tinggi adalah menjelek-jelekkan kehormatan saudaranya dengan tanpa kebenaran. Ini dalam hadis Nabi SAW. Kemudian haramnya riba dari konsensus para ulama, atau yang dilebu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan ijma'. Di antaranya Al-Imamul Qurtubi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, la khilafah bi annal ghibata min kabairi dhunub. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwasanya ghibah termasuk dosa-dosa yang besar. Katanya beliau, la khilaf, enggak ada perbedaan di antara mereka. Maksudnya di sini ijma', kesepakatan di antara para ulama. Wa anna man ightaba ahadan fa'alayhi an yatuba ila Allah azza wa jalla. Maka barang siapa, kata Imamul Qurtubi, yang sudah berbuat ghibah, hendaknya dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dosanya tidak bisa dilebur. Karena dosanya besar. Kecuali dengan taubat, nasuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keharaman ghibah dari sisi Al-Quran. Kemudian dari sisi As-Sunnah. Kemudian dari sisi ijma'ul ulama. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Apa sih akibat atau efek samping dari perbuatan ghibah? Kita sebutkan empat saja. Yang pertama, mendapatkan dosa yang tidak ringan. Apa efeknya ghibah? Yang pertama, mendapatkan dosa yang tidak ringan. Pada suatu ketika, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Mishkat. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan kebaikan Sofiyah di depannya Aisyah. Di depannya Aisyah disebutkan kebaikan apa? Madunya. Seorang wanita terkadang cemburu. Seorang wanita terkadang cemburu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki istri-istri selain Aisyah. Di hadapan Aisyah disebutkan kebaikan Sofiyah, Aisyah merasa cemburu. Langsung mengatakan, hasbuka min Sofiyah kala wa kala. Ya Rasulullah, cukup. Jangan banyak kau sebutkan Sofiyah begini dan begitu. Kemudian disebutkan sisi kejelekan dari Sofiyah, bi annaha qasira. Sofiyah yang kamu sebutkan tadi, dia memiliki badan yang pendek. Enggak seperti Aisyah. Disebutkan oleh Aisyah. Apakah dibiarkan oleh Nabi SAW supaya istri-istrinya tenang? Tidak demikian. Ditegur. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, laqad qulti kalimat. Wahai Aisyah, engkau telah mengeluarkan sebuah kalimat. Law mazija bi'al ba'ru lamazajadhu. Apabila kalimat itu diletakkan di lautan, akan mencemari airnya. Kalau kalimat tersebut dicelupkan dalam lautan, akan mengotori airnya samudra tersebut. Samudra lautan besar. Ghibah. Dari hadis ini, mendapatkan dosa yang tidak ringan. Ini dari Nabi SAW yang pertama. Kemudian yang kedua, ghibah itu lebih jelek daripada memakan bangkai hewan sekalipun. Yang kedua, efek dari ghibah lebih baik atau lebih jelek daripada memakan bangkainya hewan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr ibn al-As, kata beliau, marra ala baghlin mayyitin. Kata Amr ibn al-As, suatu ketika kita pernah berjalan bersama Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian kami melewati baghl. Apa artinya baghl? Baghl ini peranakan dari, tentunya di Indonesia enggak ada, peranakan dari, ini negeri Arab ada, peranakan dari kuda dan keledai. Keluarnya apa? Baghl. Nah, enggak tinggi seperti kuda dan tidak pendek seperti keledai. Di antara keduanya. Peranakan ini namanya baghal. Nah, adanya di negeri Arab. Kata Umar ibn al-As, waktu ketika kita berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba beliau melihat bangkainya baghal. Beliau pun berhenti sambil menunjukkan ke arah baghal tersebut sambil mengatakan, la an ya'kula ahadukum min hadza hatta yamla batna. Kalau ada di antara kalian yang memakan bangkai ini sampai mengenyangkan perutnya, enggak tanggung-tanggung, dimakan sampai kenyang perutnya, lebih baik khairul lahu min an ya'kula lahma akhihi muslim. Lebih baik bagi dia daripada memakan daging saudaranya. Maksudnya di sini memakan bangkai haram itu lebih baik daripada mengghibai saudara sesama muslim. Ini yang kedua, bahwasanya ghibah lebih jelek daripada memakan bangkainya hewan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan tempat dalam api neraka. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man qala fi mu'minin ma laysa fi, barang siapa yang berkata mengenai seorang muslim yang tidak ada pada dirinya, diumpat, dihardik, dicela, dicemooh, yang tidak ada pada dirinya, askanahullahu ratqatal khabal, akan dimasukkan bersama usus-ususnya penghuni api neraka, hatta yakhruja mimma qal, sampai dia mencabut ucapannya. Ini yang ketiga, tempat mereka di dalam api neraka. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mendapatkan siksaan yang pedih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan siksaan yang berat. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, lamma urija bi, ketika kejadian Isra wal Mi'raj, beliau berjalan dari kota Makkah menuju Baitul Maqdis di Al-Quds, Palestina. Kemudian setelah itu naik sampai ke langit yang ketujuh, langit yang tertinggi. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, lamma urija bi, ketika aku melakukan atau berjalan mi'raj, naik ke atas langit, marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhas, aku melewati sebuah kaum yang mereka memiliki kuku-kuku yang panjang terbuat dari besi dan tembaga. Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum akbara min nuhas, ketika Isra atau ketika Mi'raj, aku bertemu dengan sebuah kaum, mereka memiliki kuku-kuku yang panjang yang terbuat dari besi dan tembaga. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum, kemudian yang membuat Nabi alaihi salatu wasallam heran, mereka mencakar-cakar wajahnya dan mencabik-cabik dadanya sendiri. Wajahnya dicakar dan dadanya dia robek sendiri dengan menggunakan kukunya. Nabi alaihi salatu wasallam merupakan seorang yang rahmat kepada umatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haulah ya Jibril, wahai Jibril," yang menemani beliau, "siapa mereka? Apa mereka lakukan? Apa mereka berbuat? Apa mereka amalkan?" Jibril menjawab, "Haula alladzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaq'una fi a'radihim." Mereka adalah umat manusia yang kerjanya mengghibahi saudaranya dan merusak kehormatan orang lain. Ini azab dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari fenomena ini, penyakit lisan yang amat sangat merebak di kalangan kita, di mana kita bisa melihat berapa banyak kejadian perceraian antara suami dengan istri disebabkan karena ghibah. Berapa banyak seorang pemuda kemudian putus tali silaturahmi dengan saudaranya disebabkan karena ghibah. Betapa banyak anak kemudian yang tidak menghargai orang tuanya, ayah maupun ibunya, disebabkan karena ghibah. Berapa banyak satu rumah tidak menegur tetangganya, tidak lain dan tidak bukan, adalah disebabkan ghibah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya dari penyakit ini, dan diberikan pada lisan kita melainkan perkataan yang baik dan perkataan yang benar. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita akan menyebutkan ghibah, ghibah yang diperbolehkan di dalam Islam, atau perbuatan atau perkataan yang zahirnya ghibah tapi perkataan tersebut tidak berdosa. Naam, dan itu ada di 6 perkara. InsyaAllah ta'ala kita akan sebutkan pada kajian Jumat yang akan datang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.